Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan membahas kitab tauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid dengan kitab panduan mulakhas fi syarhi kitab tauhid, namun tidak kita baca semua. Kita pernah membahas pada bab yang pertama ada 5 hal atau 5 poin yang penting untuk kita pahami terkait dengan bab yang pertama dari kitab tauhid. Yang pertama tentang, kita ulang sejenak, yang pertama tentang apa yang diinginkan oleh penulis, apa yang diinginkan oleh penulis ketika membawakan bab yang pertama ini. Yang diinginkan oleh penulis barakallahu fikum pada bab yang pertama ini adalah sebagaimana yang pernah dibahas, yaitu Syekh menginginkan untuk menjelaskan tentang makna atau hakikat dari tauhid. Begitu juga Syekh rahimahullah ingin menjelaskan tentang betapa pentingnya tauhid, dan juga Syekh rahimahullah ingin menjelaskan tentang wajibnya tauhid. Ketiga hal ini yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah. Kenapa beliau membawakan atau membawakan bab yang pertama ini, yaitu beliau ingin menjelaskan tentang makna tauhid, betapa pentingnya tauhid dan wajibnya untuk mentauhidkan Allah. Kalau ditanya dari mana tahunya tentang hal ini, tahunya tentang hal ini dari yang pertama penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan tentang hal itu. Yang kedua dari apa yang beliau bahas pada bab ini dan dalil-dalil yang beliau bawakan bab ini. Dalil-dalil yang beliau bawakan pada bab ini menunjukkan bahwasannya beliau ingin menjelaskan tentang makna tauhid, hakikat tauhid, tentang betapa pentingnya tauhid dan tentang wajibnya tauhid. Naam. Kemudian hal yang kedua, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tentang makna tauhid. Apa sih makna tauhid? Sebagaimana telah dijelaskan sudah beberapa lama yang lalu, tauhid adalah ifradullah taala bi af'a, ifradullah taala bil ibadah. Mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya saja. Ini tauhid, yaitu menyerahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah semata. Atau ifradullah ta'ala na'am bima yakhtasu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wa asma'i wa sifat. Mentauhidkan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Kemudian barakallahu fikum, hal yang ketiga yang penting untuk dipahami pada bab ini adalah bahwasannya na'am tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi tiga, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kita meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta ini, menghidupkan dan mematikan. Ini tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, ifradullah ta'ala bi'af'alil ibad, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba, dalam ibadah hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, na'am, dengan beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini hal yang ketiga yang penting untuk diketahui, yang juga telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Kemudian poin yang keempat, tentang pentingnya tauhid. Banyak hal yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Ana akan menyebutkan beberapa hal sesuai dengan apa yang disebutkan atau dalil-dalilnya yang disebutkan pada bab yang pertama dan sudah dibahas pada pembahasan yang lalu. Yang pertama yaitu bahwasanya tauhid sebab jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Artinya Allah menciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk merealisasikan tauhid, untuk beribadah kepada Allah semata. Kemudian tauhid juga inti dakwah para rasul. Inti dakwahnya para rasul dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah para rasul tersebut intinya adalah agar manusia mentauhidkan Allah. Kemudian tauhid adalah hak teragung Allah. Ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah. Qala haqqullah 'alal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Naam, itu di antara naam hal-hal yang menunjukkan pentingnya tauhid. Kemudian yang kelima, tentang wajibnya tauhid. Wajib bagi kita semua untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Hukumnya wajib wa kita beribadah kepada Allah semata. Itu barakallahu fikum lima hal yang ana ulang pada kesempatan ini yang pernah kita bahas secara lebih panjang pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Kemudian juga ayat yang pertama seingat ana sudah dibahas barakallahu fikum pada pembahasan yang lalu. Kemudian kita beranjak pada ayat yang kedua, na'am, dari bab yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, na'am, atau ayat yang ketiga barakallahu fikum, yang kedua juga seingat ana sudah. Ayat yang ketiga, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kamu mewasiatkan. Wa qad rabbuka, wa qad artinya amara wa wasa. Memerintahkan dan mewasiatkan. Naam. Dan Rabb kamu telah mewasiatkan atau memerintahkan, alla ta'budu illa iya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan Rasulnya untuk kita semua, untuk manusia beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Naam. Wa yahsuna waladu liwalidayhi ihsanan biqawli wa fi'li wala siyama ilayhima. Dan memerintahkan kita juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan baik, dengan perkataan, perbuatan, atau selain keduanya. Dikarenakan keduanya telah mentarbiah kita, mendidik kita, memelihara, mendidik kita dari kecil. Dari kita lemah sampai kita besar, sampai kita kuat. Naam ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini sangat jelas. Ayat yang mulia ini sangat jelas keterkaitannya, di mana tauhid adalah perkara yang paling ditekankan dari hak Allah, dari kewajiban yang paling diwajibkan. Dikarenakan Allah memulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Wala yabtada'u illa bil ahm fal ahm. Tidaklah memulai sesuatu kecuali dari yang paling penting dan penting. Itu ayat ifatul kiram rahimani wa rahimakumullah terkait dalil yang ketiga pada bab yang pertama. Intinya kenapa ayat ini dijadikan dalil pada bab yang pertama? Siapa yang bisa jawab? Ada yang mau tunjuk tangan? Kenapa ayat ini? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kenapa ayat ini dijadikan dalil, dimasukkan kepada bab yang pertama? Saya ada yang bisa jawab? Bab yang pertama membahas tentang apa? Tentang apa? Apa, Bufat? Tentang tauhid, ya, tentang apa spesifik, lebih spesifiknya? Bab yang pertama Syekh ingin menjelaskan tentang makna tauhid, tentang pentingnya tauhid, tentang wajibnya tauhid. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Dari mana taunya? Dari dalil-dalil yang telah disebutkan. Nah, ayat ini disebutkan pada bab yang pertama. Berarti ayat ini kalau tidak, berarti ayat ini menunjukkan kepada ketiga hal yang telah Anda sebutkan. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rob kamu memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Naam. Barakallahu fikum il wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini kenapa dimasukkan pada bab ini? Sisi pendalilannya sangat jelas. Alasannya sangat nampak. Yang pertama, Syekh rahimahullah ingin menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Kenapa? Syekh rahimahullah dengan ayat ini ingin menjelaskan tentangnya, pentingnya tauhid. Kenapa? Karena pada ayat ini hak yang pertama kali disebutkan dari hak-hak yang lain adalah haknya Allah. Ini menunjukkan betapa penting dan agungnya kedudukan tauhid. Karena disebutkan pertama kali, yang paling penting, yang paling wajib, yang paling agung adalah hak Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Berarti sesuai enggak ayat ini dibawakan dalil untuk bab yang pertama? Sesuai tidak? Sesuai? Apa saya salah membawakan dalil? Tidak. Yang kedua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb kamu memerintahkan. Makna qadha di sini adalah wa amara wa wasa, perintah dan wasiat. Yang hukumnya wajib. Pada ayat ini kenapa dimasukkan dalil ayat ini pada bab yang pertama? Ingin menunjukkan tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Karena asal perintah adalah wajib. Ini alasan kedua kenapa sih membawakan ayat ini pada bab ini. Berarti cocok enggak dengan apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh? Sisi pendalilannya benar enggak sih? Benar. Anda bukan ingin menilai, semoga tidak disalahpahami, Anda bukan ingin menilai sisi pendalilan Syekh benar apa tidak. Tidak. Cuman ingin berusaha menyelami kenapa sih saya membawakan ayat ini pada bab yang pertama. Alasannya apa? Sisi pendalilannya bagaimana? Kenapa bisa ayat ini dan tidak ayat yang lainnya dimasukkan? Itu. Insya Allah kedepannya kita akan seperti itu. Naam, mencari tahu kenapa alasannya saya membawakan ayat ini pada bab-bab yang setelahnya, atau ayat-ayat yang ada pada bab-bab yang setelahnya. Berusaha untuk mencari tahu kenapa ayat ini yang dibawa. sisi pendalilannya apa, korelasinya, keterkaitannya apa, sehingga kita bisa berpikir. Naam, kesesuaian kedalaman fikih beliau terkait naam istimbat dalil-dalil yang dibawakan pada setiap babnya. Ini yang kedua, berarti sesuai ya. Berarti sesuai. Kemudian yang ketiga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Rabb kalian memerintahkan, mewasiatkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Saya ingin membawakan ayat ini untuk menjadikan dalil bahwasanya tauhid adalah apa? Tauhid adalah beribadah kepada Allah semata. Ini berarti dalam ayat ini tiga hal yang ingin ditunjukkan Syekh Rahimahullah. Berarti sesuai enggak? Sesuai. Naam. Luar biasa Syekh Rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam. Lalu ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, dari ayat ini. Yang pertama, anna tauhida, perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan, anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibati wa huwa awwalul huquq alwajibati 'alal 'abdi. Bahwasanya tauhid adalah awal yang pertama kali diperintahkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwalul huquq, dan tauhid adalah awal atau pertama kali hak yang wajib atas seorang hamba. Berarti penting enggak tauhid ini? Penting enggak tauhid? Apa? Penting. Berarti sangat sesuai dengan apa yang diinginkan Syekh pada bab yang pertama, ingin menjelaskan tauhid. Tauhid adalah kewajiban yang pertama kali harus kita tunaikan dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kita diwajibkan untuk sholat, iya. Kita diwajibkan untuk zakat, na'am. Kita diwajibkan untuk puasa, iya. Dari sekian kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama kita, maka tauhid menempati urutan yang yang pertama. Penting enggak? Penting. Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh, pentingnya tauhid. Dari sekian banyak kewajiban, tauhid ditempatkan, diurutkan yang pertama. Kemudian yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah fi nafi wal isbat fahiya dalilun ala anna tauhida la yakumu illa ala nafi wal isbat nafi al ibadati amma siwallahi wa isbatiha lillahi kama sabak. Yang kedua, faedah yang kedua, lihat ini. Naam, antum biasakan seperti itu dalam kita menilai sebuah permasalahan. Ketika ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh Syekh, kemudian dibawakan dalilnya, kemudian kita tanya, kenapa Syekh membawakan dalil ini? Apa sisi pendalilannya? Apa kecocokannya? Apa korelasinya? Apa keterkaitannya? Bagaimana istimbatnya? Bagaimana dalil ini bisa dijadikan dalil? Lihat pada faedah yang kedua ini. Ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang menyebutkannya. Ma fi kalimat itu la ilaha illallah, pada kalimat la ilaha illallah terdapat an-nafi wal isbat, meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan yang berhak disembah hanya Allah semata. Fiha dalilun anna tauhid la yakumu illa ala nafi wal isbat illa ala nafi wal isbat. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu tidak akan tegak, tidak akan terrealisasi kecuali dengan menegakkan an-nafi, meniadakan sesembahan yang selain Allah, dan al-isbat, menetapkan yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Nah, meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan yang berhak disembah hanya Allah semata, kama sabak, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Berarti sama enggak tadi yang telah kita bahas? Syekh Shalih Fauzan pun menilai bahwasanya ayat ini ingin menjelaskan tentang makna tauhid sesuai dengan apa tujuan Syekh? Sesuai. Kemudian yang ketiga, azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi wa ja'a fil martabati tsaniyah. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan faedah yang ketiga tentang keagungan hak kedua orang tua, di mana pada ayat tersebut digandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah yang datang pada tingkatan yang kedua. Berarti penting enggak ini? Berbakti kepada kedua orang tua perkara yang penting tidak? Penting. Kenapa alasannya? Di antaranya dari sisi dalil ini, karena Allah menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua dengan hak Allah. Kemudian yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bijami'an wal ihsan li'annahum lam yakhdha naw'an dula naw'in. Li'annahu lam yakhass naw'an duna naw'in. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Li'annahum lam yakhassa naw'an duna naw'in. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan bentuk seluruh kebaikan. Dikarenakan pada ayat ini tidak dikhususkan kebaikan tertentu. Tidak dikhususkan kebaikan atau satu kebaikan tertentu dari kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak. Dalam ayat yang mulia ini, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsana, nakirah. Bentuknya umum. Naam. Tidak menyebutkan berbuat baiklah ini dan itu. Tidak. Berarti semua kebaikan yang bisa kita usahakan, kebaikan yang sifatnya dengan muamalah lisan kita, tutur kata yang baik atau yang lainnya, kebaikan yang sifatnya bisa kita usahakan dengan harta kita, kebaikan yang sifatnya bisa kita usahakan dengan tenaga kita, kebaikan yang sifatnya bisa kita usahakan dengan waktu kita, kebaikan yang sifatnya bisa kita usahakan dengan perhatian kita, mencakup itu semua. Seluruh kebaikan yang bisa kita usahakan, maka kita harus lakukan kepada kedua orang tua kita. Itu maksudnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kelima, tahrimu uquqil walidain. Walidaini. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Na'am barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tolong dicatat. Na'am, tolong dicatat. Cukup insyaallah terkait pembahasan kitab tauhid. Tolong dicatat besok, tulis, tolong ditulis. Biar enggak lupa nanti, daripada kita lupa semua. Besok pada pembahasan ana kita akan bahas dalil berikutnya. Surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Pelajaran kitab tauhid besok akan membahas surat An-Nisa ayat 36.